Begitu hampa, gedung-gedung tinggi terlihat menjulang bagaikan raksasa, menghempaskan nuansa alam sekitarnya dengan berjuta warna-warna hijau cerah. Laksana bocah kecil dia berlari, oh kehilangan arah. Dan ku pandang lurus ke depan, tanpa sama rasa pun membumbung ke awan. Perjalanan debu asap sampah dan juga limbah seakan bergerak bagaikan air bah. Perlahan dan siap tuk racuni semua makhluk hidup di muka bumi. Apakah hanya ini nuansa yang ada? Hanya debu, asap, sampah dan limbah. Bumi di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu untuk bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu untuk bumi hari ini. Ayo. Teruskan perjalanan lewati hari ini, mendadak kerongkonganku terasa panas, hanyalah panas yang terasa. Aku dongakkan kepalaku ke angkasa. Matahari terlihat dekat membatu, bagaikan membesar di ruang mataku. Terlihat bagai tanpa raksasa, dengan lidah api jilat di angkasa raya. Tak ada angin, pohon dan tumbuhan apapun, yang tersisa hanya panas menyengatku. Dan entah kenapa di benakku kemericik kali yang bening tanpa debu. Hamparan sawah padang sabana yang hijau, semuanya tentram dan selalu menghijau. Yang kini ada hanyalah bau parfum, bau karbol, bau uap air yang genangi sungai hitam, bau limbah pabrik dan sampah jahanam. Sampah di jalanan, beraneka ragam baunya pun tak karuan, membuat orang menutup hidung melewatinya. Pemandangan pun tak indah untuk kita lihat, karena kita debu murung bumi. Tak pernah ada rasa peduli, karena manusia pun hidup seenak hati, membuang kotoran di sana di sini. Aku tak tahan lagi menahan semua ini. Apakah hidup kita akan terus berjalan bila semua manusia terus menerus menekan? Wake up, bangunlah dan berseri, bangun dari tidurmu untuk rubah semua ini dan bebaskan bumi dari semua debu, asap, sampah dan limbah. Dari kita. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu untuk bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu untuk bumi hari ini. Ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu untuk bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu untuk bumi hari ini. Bumiku di hari ini penuh debu, asap, sampah dan limbah buatku sesak. Angkat tanganmu, bantu diriku bersihkan debu untuk bumi hari ini.